بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني في الله أعزني الله إياكم في perjumpaan sesi pertama tadi kita berbicara tentang dalil-dalil yang menerangkan kepada kita bagaimana hub fillah atau lillah akan memperoleh sekian keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan berakibat kepada akhirat kita. Oleh karena demikian besarnya makna hub fillah, maka para ulama kita, di antara para sahabat dan para salafus saleh, ada ungkapan-ungkapan indah. Di antaranya adalah ucapan Hasan al-Basri. Beliau berkata, "Ikhwanina ahabbu ilaina min ahlina." Saudara kita, saudara se-Islam, saudara se-iman yang kita bercinta lillah karena Allah, ahabbu ilaina min ahlina, lebih aku cintai daripada keluargaku. Kenapa demikian? Fa inna ikhwanina yadhkuruna bil akhirah. Karena saudara-saudara kita yang di jalan persaudaraan itu lillah fillah, mereka yadhkurunana bil akhirah, mereka mengingatkan kita tentang akhirat kita. Ketika kita malas beribadah, maka dia datang kepada kita, mengingatkan kepada kita. Ketika kita terjatuh pada kesalahan, dia datangi kita, menasihati kita. Ketika kita futur, dia datang kepada kita, menasihati kita. Selalu dia datang kepada kita, menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Fa inna ikhwanina yadhkuruna bil akhirah. Saudara-saudara kita ini selalu mengajak kita kepada akhirat, mengingatkan kita urusan akhirat kita. Wa ma ahluna inna yadhkurunana bid dunya. Sementara keluarga kita selalu mengingatkan kita urusan dunia. Selalu disebut-sebut bagaimana kerjaannya, bagaimana penghasilannya, bagaimana urusan itu sudah ditagih belum, bagaimana dengan selalu urusan dunia. Sangat berbeda keadaannya dengan saudara seiman. Saudara yang dibangun di atas lillah dan fillah, yang selalu mengajak, mengingatkan urusan akhirat kita. Maka kata Hasan al-Basri, persaudaraan demikian itu ahabbu ilaina min ahlina, lebih aku cintai daripada keluargaku. Berbeda lagi dengan ucapan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Liqa al-ikhwan jala al-ahzan." Perjumpaan kita dengan saudara kita seiman, seislam, persaudaraan yang dibangun di atas lillah wa billah, kata Umar bin Khattab, "Jala al-ahzan." Menghilangkan gundah gulana, rasa sedih, rasa sempit. Ya Allah, saya tambah hari kok merasa beribadah itu berat. Maka datang saudara kita, bertemu dengan saudara kita, kita mendapatkan obrolan-obrolan yang sehat, menyenangkan. Ketika melihat kerusakan yang ada di masyarakat, hati ini sedih, sempit rasanya dada ini. Bertemu sama saudara kita seiman, lihat ibadahnya, lihat obrolannya, adem hati ini. Keluar dari pasar, keluar dari kerjaan, yang diceritakan dunia terus. Orang yang beriman tidak betah hidup seperti itu terus, enggak betah. Maka ketika bertemu dengan saudaranya seiman yang dilandasi lillah dan fillah, lihat mukanya sudah adem hatinya. Masya Allah, ketemu sama saya Abdullah. Luar biasa. Aku sekarang ketemu sama Tuhan, senengnya luar biasa. Senang itu betul-betul senang sampai hati. Apalagi kalau sudah duduk, berbajelas, yang diobrolkan itu, usan fawaid, hasil dari majelis, ketika di majelis ilmu. Kemarin, Ustadz Fulan membahas masalah ini. Kamu enggak hadir ya? Nih. Jangan. Atau ketika saudara belum tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz, lalu disampaikan, diterangkan lagi. Oh begitu. Adem mati ini betul-betul ketemu dengan si Abdullah. Ini enak. Membangkitkan semangat ibadah kepada Allah. Membangkitkan ketakwaan, ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ngobrol, tambah tawakal kita sama Allah. Sama si Bulan, sama si Abdullah itu. Luar biasa. Sehingga, liqa al-ikhwan jala'al ahza. Menghapus gundah gulana. Berbeda pula dengan Al-Munqadir ketika ditanya, ma baqiya min ladzatik? Apa yang tersisa untukmu dari kelezatan yang ada? Atau lezat apa yang kau sukai? Maka beliau mengatakan, liqa al-ikhwan wa idkhal surur alaihim. Yang paling aku sukai, yang termasuk kelezatan yang ada, berjumpa dengan saudara se-Islam, seiman, satu manhaj, satu akidah yang dibangun persaudaraan itu di atas lillah dan fillah. Itu satu kelezatan tersendiri. Wa idkhal surur alaihim. Dan ketika aku bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka, satu kelezatan. Kata Al-Munqadir, suatu kelezatan bagiku ketika aku berjumpa dengan saudara-saudaraku dan juga ketika aku mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka, kesenangan kepada mereka. Ikhwan fillah jazakumullah. Perasaan saudara lillah dan fillah telah masuk di kalangan para sahabat dan para salafus saleh. Sehingga betul-betul mereka menikmati persaudaraan yang ada itu. Kalau dari tadi kita berbicara tentang hubbillah, bagaimana dengan bughdhufillah, maka dalam hadis Abu Darda, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbillah wal bughdhufillah. Sebaik-baik amal, afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, apa itu? Hub fillah wal bughd fillah. Kita cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Barang siapa yang bisa menjalankan kecintaan dia kepada orang lain, lillah wa fillah, dan juga bencinya dia kepada orang lain, lillah dan fillah, maka dia dikatakan memperoleh atau telah menjalankan afdalul a'mal, sebaik-baik amalan yang dia lakukan. Amalan yang terbaik, kalau Anda bisa menjalankan ini, dua perkara ini, Anda telah menjalankan amalan yang terbaik. Sehingga ketika Anda benci pada orang-orang kafir, atau Anda benci pada orang-orang munafik, atau Anda benci pada orang al-bid'ah, yakinilah ikhwan fillah jazakumullah, bahwa Anda sedang menjalankan afdalul a'mal. Kebencian Anda terhadap ahlul bid'ah, hizbiyun dan sebagainya harus dilandasi lillah fillah. Bukan oh iya, kebetulan kita di sini ada musuh saya yang hutang enggak mau bayar-bayar di pihak sana. Saya benci sama dia. Sesungguhnya dia benci karena utang piutang itu tadi, tapi karena beda alamat, lalu saya nisbahkan kepada apa? Kebencian kepada hizbiyah. Tidak. Betul-betul lillah billah. Anda benci mereka karena manhaj, karena agama saya benci dengan dia. karena dia telah memperolok-olok agama, karena dia telah merendahkan agama, karena dia tidak menjalani agama dengan benar, mempermainkan syariat. Saya benci. Barang siapa yang bisa menjalankan demikian, yakinilah ikhwan fillah jazakumullah, Anda sedang di atas afdalul a'mal. Bercinta karena Allah dan benci karena Allah. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis Bara bin Azib, ketika Rasulullah bertanya, atadruna ayu aral iman au sak, tahukah kalian pilar apa atau asas apa yang paling kokoh dalam keimanan itu? Maka Rasulullah mengatakan, awsak aral iman, pilar yang paling kuat atau asas yang paling kuat, al-hub fillah wal-bughdu fillah, hendaknya Anda cinta karena Allah dan juga bencinya Anda dilandasi karena Allah. Ikhwan fillah jazakumullah, al-hub fillah wal-bughdu fillah, kecintaan dan bencinya kita yang didasari oleh Allah, sesungguhnya ini adalah amalan hati, bukan amalan jawari. Rasa cinta di mana adanya? Akan tetapi ikhwan fillah jazakumullah, walaupun ini adalah amalan hati yang sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat, tapi ada lawazim, ada keharusan-keharusan oleh seseorang yang mendakwahkan dirinya cinta dan benci karena Allah, dibuktikan dalam amal jawari, amalan badan. Cinta dan benci asalnya adalah amalan hati. Saya cinta lo sama kamu, atau mengatakan saya bencinya luar biasa sama itu, si mubtadi itu, na'udzubillah, sururi gatek, saya tidak mau, benci saya. Tapi kenyataannya yang penting, apa bukti Anda benci? Banyak orang mengatakan benci terhadap Nasrani, benci terhadap Yahudi, benci, tetapi ternyata ketika tetangganya yang Nasrani itu ada ulang tahun, diundang, aduh gak enak rasanya itu, gimana itu. Ketika teman dulu satu pondok bareng, ternyata sekarang sudah nyebrang ke Hizbiyah, ngundang kita dalam acara tertentu atau undang makan, kita datang, di mana rasa benci Anda? Al-hub fillah wal-bughdu fillah, amalan hati. Akan tetapi harus ada bukti-buktinya. Bukti itu adalah dari apa? Amalan jawari. Misalkan saja Anda mengatakan hubfillah kepada saudara Anda si fulan, maka ada keharusan-keharusan yang Anda harus lakukan untuk orang yang kata Anda Anda cinta padanya. Anda harus buktikan kecintaan Anda pada dia. Anda harus saling menasehati dengan dia. Anda harus berkasih sayang pada dia. Anda benci tapi pendelik-pendelikan, pantas Anda membenci. Salah sedikit, tangan bergerak, pek. Apa itu benci? Apa cinta itu? Tidak. Loh, saya ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf nahi munkar itu namanya. Kalau Anda nasehat dengan baik, tunjukkan bahwa Anda cinta pada dia. Lillah, nasihati, berlemah lembut, doakan dia. Jangan cuma bisanya cuma memuji. Waduh, saudara saya luar biasa, teman saya ini luar biasa, ilmunya sodakohnya, cuma bisa begitu. Kalau Anda lihat saudara Anda baik, doakan semua Allah beri tabat. Jangan cuma bisanya memuji, doakan kebaikan. Semoga Allah berikan jaza, khairul jaza, dibalas kebaikannya. Semoga Allah berikan sahabat tetap di atas jalan agama yang benar. Doakan dia. Doanya Anda kepada untuk dia, itu menunjukkan Anda cinta betul-betul lillah. Cinta kepada dia, lillah. Di antara bukti cinta Anda kepada dia adalah ziarah. Diziarahi. Lebih-lebih kalau dalam keadaan dia dalam keadaan sakit, diziarahi. Kalau saudara kita mati, ya kita antarkan jenazahnya. Itu bukti cinta kita kepada dia. Cinta lillah wa fillah. Melekat di dalam hati. Mau menasehati, mau mendoakannya, mau berkasih sayang dengannya, mau berlembah lembut dengannya, mau ziarah kepadanya. Ketika sakit kita ziarah dengannya. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah. Ketika orang itu sakit, diziarahi sama sahabatnya, senangnya luar biasa, melebihi obat. Hati itu betul-betul flow, senang yang luar biasa. Ketika dia dalam keadaan sakit, diziarahi oleh teman apa sahabatnya. Itulah lawazim ketika seseorang keharusan pembuktian kalau dia itu cinta. Demikian pula yang sebaliknya. Ketika Anda mengatakan saya benci sama si fulan itu karena lillah wa fillah, tunjukkan apa bukti benci Anda kepada dia. Benci itu urusan hati, tapi ada bukti bahwa Anda benci apa tidak benci dari perbuatan Anda. Anda katakan benci tapi ziarah, berkasih sayang padanya, betul benci itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda benci kalau Anda ziarah berkasih sayang kepadanya. Oleh karena itu, ketika Anda mengatakan benci karena Allah, maka Anda membuktikan dalam perbuatan amal jawarih, amal perbuatan anggota badan itu. Apa diantaranya? Tidak mendahului salam kepada dia. Orang kafir, kita tidak mau mendahului salam. Dan juga tidak mau menyerupai mereka. Sekarang sedang model anting-anting misalkan. Laki-laki anting-anting sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu adalah perbuatan orang kafir. Kita benci sama orang kafir. Tidak ikut-ikutan. Atribut-atribut kekafiran, kita tidak mau. Tiru-tiru. Atribut-atribut kekufuran, kita tidak akan ikut-ikutan. Atribut-atribut alul bid'ah, atribut-atribut apa? Hizbiyah, juga kita tidak akan ikut-ikutan. Itu bukti bahwa kita benci padanya. Wa adamu syarakatihim fil a'yad, juga kita tidak akan mengikuti hari-hari raya mereka. Itu bukti kita benci. Kita benci pada orang kafir, katakanlah pada Nasrani, tapi ketika apa? Akhir tahun atau tahun baruan, rame-rame semua keluar. Anak istri bawa keluar, yuk ke alun-alun. Ikut meriah apa memeriahkan. Ikut meramaikan. Kembang apinya hebat. Lah, ini tidak menunjukkan dirinya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda benci karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ikut-ikutan hari-hari raya mereka atau hari-hari yang diagungkan oleh mereka. Kalau bahasanya Syekh Al-Albani, ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya hub fillah dan bughdhu fillah itu ada nilainya, ada harganya. Buktikan apa itu harganya. Kalau hub fillah harus adanya saling nasihat menasihati. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Syekh Al-Albani, surat ini menunjukkan harga seseorang bercinta karena Allah. Itu harus saling nasihat menasihat. Kewajiban seorang yang mengatakan dirinya saling cinta menyintai adalah membayar harganya, yaitu tidak ridha kalau saudara terjatuh dalam kesalahan. Dinasihati. Penasehatan saudara Anda kepada Anda adalah bukti cinta. Pembiaran dalam kesalahan saudara Anda kepada Anda tidak menunjukkan cintanya. Justru sedang apa? Membiarkan Anda terjatuh pada durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Oleh karena itu, benci dan cinta ada nilainya, ada harganya yang harus Anda bayar. Buktikanlah benci dan cinta Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma sekedar omongan tok, saya cinta, saya benci, saya cinta, saya benci. Tapi tidak ada pembuktiannya. Anda tidak berani membayarnya. Itu omong kosong. Tetapi kalau betul, Anda harus berani membayarnya. Bukti pembayaran kecintaan adalah saling cinta mencintai, saling nasihat menasehati, saling ziarah menziarahi. Bukti benci adalah tidak saling menziarahi, tidak berlemah lembut dengannya, dan tidak mengucapkan salam. Ikhwan fillah jazakumullah. Syekh Islam Ibn Taymiyyah, beliau berkata, al-usul mawalat hiya al-mahabbah, kama anal usul al-ma'adah al-bughd. Sesuai asal pokoknya dari perwalian adalah kecintaan seseorang. Sebagaimana pokoknya dari permusuhan adalah kebencian. Seseorang dituntut untuk membuktikan rasa cinta dan benci itu. Fa inna at-tahab yujab taqarub wal ittifaq. Kata Syekh, sesungguhnya rasa cinta itu mewajibkan kita untuk membuktikan at-taqarub, kedekatan kita dengan orang yang kita sayang, iltifaq, kesatuan, kebersamaan kita dengannya, wattabarud, sementara saling membenci, yujab at-tabarud wa ikhtilaf, harus dibuktikan dengan saling menjauhi dan berselisih. Apa yang dilakukan karena kita benci, kita akan menyelisihinya. Kepada orang-orang kafir, kita menyelisih kekufurannya. Kita berusaha untuk iman, menjadi orang soleh. Kepada orang bid'ah, ahlu bid'ah, kita benci kepada mereka, kita buktikan bahwa kita ahlu sunnah, menjalankan sunnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita harus berusaha menjauhi bukti kita, kebencian kita kepada mereka, kita jauhi mereka. Jangan sampai ada mengatakan, loh itu saudara saya, anak paman saya, dulu sekolahnya bareng sama saya. Atau mengatakan itu guru saya. Tidak peduli. Itu guru saya, anak paman saya, teman saya. Karena dia memusuhi agama Allah, saya jauh dengan dia. Saya benci sama dia. Karena dia tidak mau bareng sama yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk, maka saya benci. Saya hanya cinta pada orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, fala ya'ti sahsun yakul, maka tidaklah mungkin seseorang mengatakan, ana abghad fulan fillah, saya cinta pada fulan karena Allah. Saya benci pada fulan karena Allah. Tidak mungkin akan datang seseorang yang mengatakan dirinya benci kepada si fulan karena Allah, summa tajidul anas, kemudian Anda dapati dia berkasih sayang, berlemah lembut padanya, saling ziarah menziarahi, saling tolong menolong kepada orang yang dia katakan dia benci kepada orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia mendatangi orang yang dia katakan dia benci, terus amalan jawarihnya dia berlemah lembut menziarahi, mana buktinya kalau dia bughd lillah atau fillah? Itu adalah dusta. Ucapan sekedar ucapan di mulut, tetapi dalam perbuatan jawarihnya dia masih saling ziarah menziarahi. Oleh karena itu, harus dan harus ketika kita mengatakan benci pada ahlul bid'ah atau orang kafir, dibuktikan dalam amal jawarihnya. Demikian pula ketika kita mengatakan saya cinta pada dia. Kenapa? Ahli sunnah. Karena dia salafi. Dia ahli sunnah. berpegang teguh pada sunnah, tapi pada perbuatannya tidak mau menziarahi, tidak ada kedekatan hatinya itu ada, tidak bisa. Seperti adanya apa? Tameng. Mana bukti Anda cinta, tapi kok tidak bisa lebur gitu loh. Tidak mungkin kalau saling cinta mencintai karena Allah, terus tidak bisa lebur. Yang tidak bisa lebur itu minyak sama air. Tetapi kalau komponen sama-sama air sama minyak, baru bisa lebur. Kalau sama-sama ahlul bid'ah, bisa lebur. Sama-sama ahlu sunnah, bisa lebur. Hati ini langsung. Tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal sebelumnya. Subhanallah, ketemu di bis, duduk bareng. Ini kelihatannya siapa ini? Kok nampaknya hati ini klop. Ngobrol. Ternyata dia juga ahli sunnah. Baru perkenal setengah jam, hati ini betul-betul sudah seperti tawar lama. Tetapi walaupun kenalnya sudah 2 tahun, 10 tahun, tetapi karena hatinya berbeda. Lisannya mengatakan cinta, tapi hatinya berbeda. Terbukti dalam amal jawarihnya, dia lebih cinta pada ahli bid'ah atau hisbiyin daripada ahli sunnah. Seseorang yang mengatakan cinta pada ahli sunnah perlu bukti. Buktinya nampak dalam amalan al-jawarihnya. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah ikhwan fillah azakumullah pembahasan tentang al-hub fillah wal-bughd fillah. Perkara besar. Perkara besar yang harus kita jalani. Yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah cinta pada kita. Agar kita mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah saja. Agar kita mendapatkan afdhalul a'mal, sebaik-baik amal. Ikhwan fillah azakumullah. Apa yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi bekal dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kemampuan pada kita untuk menjalankannya. Untuk lisan ini mudah mengucapkan uhibbuka fillah, aku cinta padamu, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan dengan amal jawarihnya. Dan untuk mampu lisan ini berkata, kita benci karena Allah, dan dibuktikan dalam amal jawarihnya. Semoga Allah lindungi pula kita dari kesesatan, dari cinta di luar jalan Allah, di luar karena Allah. Dan semoga Allah lindungi kita dari perasaan benci karena cuma sekedar atifiyah, bukan benci karena Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.